Selamat pagi jemaat sekalian. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua. Mari kita mempelajari firman Tuhan di Filipi pasal 2. Saya akan mengajak Anda membaca dari ayat 1 sampai ayat 11 dari Filipi pasal 2 ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk catatan firman-Mu. Sungguh, apa yang dinasehatkan kepada kami adalah hal yang patut. Bukan cuma kami, bahkan seisi bumi, bahkan yang di sorga, bahkan yang di bawah bumi, semuanya patut menyembah, patut menghormati, memuliakan Juru Selamat kami yang bangkit pada hari pertama sekitar 2000-an tahun yang lalu. Hari ini Tuhan, kami mengenang dan bersuka cita atas kebangkitan-Mu ya Tuhan. Puji hormat kami naikkan pada-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak Anda melihat satu perikop ini dari yang paling ujung dulu, baru naik-naik ke atasnya. Di sini dikatakan bahwa nanti satu saat, maka semua lutut akan bertekuk. Semua lutut akan bertekuk dan semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Bahwa Dialah Tuhan, Dialah pencipta langit dan bumi. Dia bagi Dialah kemuliaan, dan kemuliaan juga bagi Bapa di sorga di sana. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini banyak orang memang belum rela, belum rasanya belum mau gitu, enggak rela, tidak rela menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia tidak rela mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Ada yang hanya mengakuinya nabi, katanya ini nabi saja. Ya paling-paling dia pantas mendapatkan penghormatan sekedar nabi. Sudahlah. Bahkan ada yang menganggapnya, wah ini guru yang bagus, guru besar, ya guru yang baiklah, mengajar dengan baik. Banyak pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus secara filosofi maupun secara moral, semuanya bagus. Mereka bilang, mengakui, dunia mengakui ini bahwa dia adalah guru yang baik. Oleh sebab itu mereka memberikan pengakuan sekedar guru, ya, guru. Banyak di dalam tercatat di dalam Injil juga, ada satu pemuda orang kaya datang kepadanya, guru yang baik katanya, mengakui dia sekedar guru saja, rabi, guru yang baik. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak pantas menerima penyembahan sebagai Tuhan. Dia cukup guru saja, nabi saja, bahkan nabi yang bukan yang terhebat lagi, hanya ya sallallahu alaihi wasallam ya, hanya aja gitu ya. Jadi bukan nabi yang terhebat, malah ya, yang rankingnya masih di bawah gitu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Tetapi di sini Rasul Paulus berkata bahwa nanti satu saat, yaitu di mana semua lutut akan bertekuk, yang tidak rela menyembah lututnya akan bertekuk, terpaksa dia harus menyembah, harus mengakui. Semua mulut, semua lidah yang hari ini tidak rela memujinya, tidak rela menyembah kepadanya, nanti katanya pasti semua lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah hal yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Rasul Paulus berkata, di tempat lain dia berkata bahwa nanti pada waktu sangkakala berbunyi, malaikat di sorga semuanya akan menyertainya turun. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 7 tahun pertama di depan, maka akan terjadi rapture di mana orang-orang percaya kita semuanya, tubuh kita akan berubah dan kita akan naik di atas di sana. Pada saat itu orang-orang yang sudah mati mendahului kita, nah, papa saya termasuk Bapak Chung Hyun Chin semuanya, maka tubuh mereka semuanya akan berubah dan mereka akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Dan kalau kita masih hidup sampai pada detik itu, maka kita pun akan langsung tubuh kita berubah, mendapatkan tubuh kebangkitan, kemudian kita akan naik ke angkasa, menyongsong Tuhan di sana. Rupanya tempat reuninya bukan di sebuah gedung mewah, tempat reuninya adalah di angkasa, saudara, di angkasa di sana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan, terjadilah satu perkumpulan di atas di sana, di mana orang di dunia ini tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya mengalami kehilangan demi kehilangan. Mengapa si Anu tidak ada? Mengapa si Anu absen tidak masuk kantor? Mengapa si Anu yang bawa mobil tiba-tiba orangnya hilang, mobilnya nabrak gitu, dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kelihatannya waktu itu tidak terlalu banyak orang yang terangkat. Karena apa? Karena Alkitab juga menubuatkan bahwa degradasi iman telah berjalan sedemikian rupa. Orang-orang beriman digrogoti sedikit demi sedikit, sehingga saudara, sampai pada waktu Tuhan datang di muka bumi ini, yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh dalam iman yang benar, dengan doktrin yang benar, sudah tidak banyak lagi, saudara. Sudah tidak banyak lagi, pasti. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita bertahan. Kalau kita bertahan, atau kita mati duluan, malah yang mati duluan lebih untung. Karena apa? Sudah sip gitu ya, sudah mantap gitu. Yang masih tinggal ini, kita masih mau menghadapi berbagai tantangan, persoalan hidup, masih digoda sana sini, masih menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini. Yang meninggal, yang sudah meninggal, mereka sudah mendapatkan tiketnya, sudah ada, sudah beres gitu, sudah pas. Kita ini, kita sudah dapat, memang kita pasti kita dapatkan keselamatan. Tapi di dalam Alkitab berkata bahwa memang tidak ada dosa yang memisahkan kita lagi, tidak ada, asal kita sendiri tidak boleh menyangkal Tuhan, tidak boleh menyangkal Tuhan. Nah, inilah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nanti saat itu, saat dimana Tuhan datang dengan malaikatnya, sangkakala berbunyi, saat itulah semua lutut akan bertekuk. 7 tahun sesudah pengangkatan di dunia ini, selama 7 tahun akan terjadi tribulation, keributan besar dengan segala malapetaka, hasil tumpukan dari ulah manusia sebenarnya. Sekarang saja manusia pusing dengan katanya global warming dan segala macam, nggak tahu lagi apa masalahnya nanti. Gempa bumi di mana-mana, saudara, terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 7 tahun selama tribulation akan mengalami satu kesusahan yang amat besar. Dan di ujungnya, saudara, pada saat di mana bangsa Israel bertobat secara massal, mereka mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat. Tidak ada yang lain lagi. Dia satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain lagi. Mereka berseru kepadanya. Saat itulah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malaikat di sorga bersama dengan Tuhan Yesus dan bersama dengan saya masuk dalam rombongan itu. Gimana Anda masuk dalam rombongan itu? Ya. Anda masuk rombongan itu? Wah, enggak berani jawab, Anda penuh ragu ini ya. Oh, saya masuk dalam rombongan itu, akan turun bersama dengan Tuhan. Di akhir dari masa tribulation itu, turun bersama dengan Tuhan, menolong mereka. Dan terjadilah pemerintahan di muka bumi ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itulah dia raja segala raja. Dia memerintah di muka bumi ini. Nah, kalau dia raja segala raja yang ibu kotanya ada di Yerusalem, di sana mana ada lutut yang boleh tidak ditekukkan kepadanya? Mana boleh ada orang yang tidak mengakui bahwa dia adalah Tuhan? Saudara, semuanya akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Oh, sungguh agung dan mulia. Saudara, berapakah kemuliaan yang akan kita terima nanti orang-orang yang diselamatkan, yang mengasihi Tuhan? Tuhan memberi contoh bahwa tubuh kebangkitannya itu adalah contoh kemuliaan yang akan kita terima, saudara. Oh, murid-muridnya tidak mengenalinya. Mengapa? Karena ini sekarang ini tubuh kemuliaan. Sebenarnya pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri itu masih belum bersinar-sinar. Bagaimana yang tubuh kemuliaan yang kemudian menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos itu di dalam penglihatan, wah itu kemuliaan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, saudara. Bahkan mata tidak sanggup memandangnya, saudara. Rasul Paulus waktu masih bernama Saulus sedang menuju ke kota Damsik mau tangkap orang Kristen di sana, sambil di tengah jalan katanya dia memandang kepada sinar, dan sinar itu saking terangnya sinar itu, saudara, membuat dia tidak bisa lihat, matanya langsung tidak bisa lihat. Jadi betapa mulianya kemuliaan itu. Dan kemuliaan itu Tuhan pernah teskan, kasih tahu Musa saja. Musa pernah naik ke atas gunung, ya, menerima loh batu dari Tuhan. 40 hari 40 malam dia di atas sana. Saudara, ketika Musa turun, katanya, ketika Musa turun, itu orang Israel semuanya enggak sanggup menang mukanya. Wah, mereka bilang ini terlalu terang, ya. Bayangkan. Akhirnya Musa, katanya Musa ditutup gitu ya, supaya mereka katanya enggak sanggup memandang muka Musa itu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda bisa bayangkan, Musa belum dikasih tubuh kebangkitan itu. Belum. Baru hanya pergi naik ke atas gunung, ngomong sedikit dengan Tuhan, turun saja mukanya sudah begitu. Jadi Anda bisa bayangkan nanti, pada waktu kita dikasih tubuh kebangkitan, kita dikasih tubuh yang mulia, itu jauh lebih bagus dari yang punya Musa, saudara. Jauh lebih baik dari itu. Dan 3 orang murid Tuhan Yesus juga, ini Petrus, Yohanes, Yakobus, pernah dibawa ke atas bukit dan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dengan bersama Musa dan Elia dan melihat, wow, mereka bercahaya, katanya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya nanti mengapa di surga kita tidak perlu matahari lagi? Karena semua anak-anak Tuhan bercahaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh itu kemuliaan yang luar biasa. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia adalah contoh. Dia adalah teladan kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi kita. Dan kita akan menerima sama seperti itu nanti. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi Rasul Paulus menulis bagian ini. Dia mau berkata di sini bahwa katanya, Tuhan Yesus memang akhirnya nanti semua lutut akan bertekuk. Nanti akhirnya semua lidah nanti akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Tapi katanya, di atas dikatanya, hendaklah kita menaruh perhatian, menaruh perasaan, sikap. Sikap apa? Sebelumnya, sebelum mendapatkan kemuliaan itu, apa yang terjadi pada Yesus Kristus? katanya di sini bahwa dia merendahkan hatinya. Dia merendahkan hati. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Sebelum Allah sangat meninggikan dia, dia katanya yang dalam rupa Allah dan yang setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sesuatu yang tidak harus dipertahankan, jadi tidak boleh, tidak rela turun jadi manusia. Tetapi katanya dia telah rela menjadi manusia. Rela menjadi manusia. Taat. Taat. Salah satu dari tujuan kedatangan Tuhan Yesus, selain untuk menjadi juru selamat, adalah menjadi contoh hidup. Menjadi contoh hidup. Di dalam surat Yohanes, di dalam surat Yohanes, pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 dikatakan, 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, surat Yohanes yang pertama, suratnya bukan Injilnya, yang pertama pasal 2 ayat 6, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita berkata kita ada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Berarti kita menjadi, kita menghidupi kehidupan seperti Kristus. Kristus sebagai contoh, teladan hidup, contoh hidup. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak manusia di dunia ini yang bisa kita contohi. Ada banyak. Ada banyak pahlawan, ada banyak orang baik. Kemarin itu Om William, dulu bos saya juga waktu saya masih di Astra. Om William meninggal, di koran penuh dengan fotonya sekarang. Dan salah satu artikel yang ditulis koran kemarin katanya, dia adalah panutan, panutan para pengusaha yang jujur, panutan pengusaha yang jujur, yang baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu saya masih di Toyota, kita mengalami hal yang demikian. Misalnya pemerintah mengumumkan kenaikan pajak mobil. Ini bulannya baru bulan Oktober misalnya. Dan diumumkan mulai Januari, pajak mobil naik lagi 10%. Pajak mobil naik 10%. Kemudian Januari, kok mobil bukan Astra, semua masih murah, kita punya sudah naik harga. Loh, kenapa jadi begini? Ini kita komplain dong. Pak, ini mobil-mobil lain belum naik harga, kita naik harga nih Januari. Jadi orang pada nggak mau beli sama kita ini, bagaimana? Walaupun kepala cabang saya bukan orang Kristen. Dia bukan orang Kristen, dia ngomong begini. Begini katanya, bos kita itu orang jujur. Dia orang baik katanya, dia nggak mau nipu. Sedangkan merek lain katanya, tahu Januari sudah mau naik harga, ya pajak 10%, dibuka DO semuanya yang tahun ini katanya, yang November, yang Desember dibuka DO-nya banyak-banyak. Ya. Padahal mobilnya masih baru dibuat gitu, belum jadi. Ya. Cuman sudah ada dia punya nomor sasis segala macam, jadi dibukain DO. Sehingga nanti masuk Januari, kita punya naik harga, nah, dia punya masih harganya murah gitu ya. Kita komplain ya. Bos saya bukan orang Kristen, ngomongnya apa? Ya dibilang kita terima saja, maklum ya katanya. Karena bos kita orang jujur katanya, orang baik. Nah sehingga kemarin artikel menulis bahwa dia adalah panutan pengusaha yang baik. Ya di dunianya ada banyak orang yang bisa kita contohin. Tetapi hati-hati saudara, hati-hati. Kadang-kadang orang yang kita contohin bisa jatuh juga. Wah, gawat juga kalau begitu. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa teladan agung, contoh yang paling benar, tepat, dan yang akurat, tidak meleset, yang benar, nah, itu adalah siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus lah. Siapapun bahkan di gereja bisa membuat orang tersandung. Amin, benar? Iya. Loh, kenapa kamu pula tersandung di gereja? Karena orang lain gitu loh. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Bukankah kita datang, kita sama-sama semuanya, sama-sama mau memuliakan Tuhan Yesus? Emangnya kita mau cari apa di sini gitu? Saudara, Yesus Kristus adalah panutan. Panutan apa? Panutan katanya rendah hati. Dia rendah hati. Oh, rendah hati bukanlah sesuatu yang gampang, saudara. Rendah hati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Kalau, ya, kalau misalnya seorang manajer turun pangkat dikit jadi bawahan yang gitu, itu jaraknya nggak terlalu jauh, nggak terlalu jauh. Dari manajer turun sedikit jadi supervisor, jaraknya nggak jauh gitu, ya. Kalau dari direktur, ya, turun jadi manajer, dari direktur turun jadi supervisor, oh, ini ada dua tahap, ya. Masih tidak terlalu jauh sebenarnya, masih tidak terlalu jauh. Saudara, kalau dari menteri misalnya, ya, dari dirjen, ya, dirjen jadi pegawai biasa gitu loh, ya, pegawai, ya, pegawai ini golongan berapa gitu, ya, enggak, itu masih belum, tingkatnya berapa turun, ya, lumayan juga, mungkin dia sudah kehilangan muka dan nggak bisa ketemu orang dan lain sebagainya, ya loh. Jadi komandan polisi misalnya dipecat, hilang muka, gitu. Kalau bisa dilipet-lipet, disembunyikan ke kantong, gitu. Sudah susah itu, ya. Nah, sekarang coba, nah, dari menteri, ya, menteri, ya, menteri, ya, tiba-tiba katanya, ya, diturunin pangkatnya jadi karyawan kelurahan, gitu. Ya, dari menteri jadi karyawan kelurahan. Wah, gimana itu, ya, gengsinya? Masih lagi dari presiden, ya. Presiden nggak terpilih lagi, ada nggak presiden nggak terpilih lagi lalu ngelamar jadi menteri gitu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak, kita dengar gitu, ya, dong. Kenapa? Saya kan mantan presiden. Masa nggak kepilih lagi jadi presiden lalu ngelamar minta supaya jatah kursi menteri gitu kan? Ya, orang semuanya juga ketawa gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua bandingan itu masih nggak ada bandingan apa-apa. Dibandingkan dengan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dia Allah, katanya, dalam rupa Allah, setara dengan Allah, mengosongkan diri jadi manusia. Itu dahsyat, saudara. Itu dahsyat. Di dalam Ibrani pasal 2, coba di dalam Ibrani pasal 2, dia katakan apa di situ? Ibrani pasal 2 ayat 9. Ibrani pasal 2 ayat 9 kita baca sama-sama. Ibrani pasal 2 ayat 9 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari para malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Oh, katanya, dia, ya, untuk satu waktu, periode waktu, turun, katanya, dibuat lebih rendah bahkan dari malaikat. Waduh, lebih rendah karena jadi manusia, lebih rendah dari malaikat. Bagaimana Allah tidak meninggikan dia, kemudian memuliakan dia? Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah Rasul Paulus mau supaya kita mencontohi dia, mencontohi dia. Kalau kita mau menerima kemuliaan bersama-sama dengan dia, kalau kita mau nanti kita bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan malaikat semuanya turun dan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ketika semua lutut bertekuk menyembah Tuhan Yesus, kita kena imbasnya juga karena kita rombongannya gitu, loh. Kita rombongannya. Ketika kita Tuhan Yesus memerintah sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun, kita bersama-sama dengan dia, semua orang menghormati dia, memuliakan dia, kita kena imbas juga, saudara, karena kita adalah muridnya, kita pengikutnya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, namun Rasul Paulus katakan bahwa kita perlu belajar dari dia. Belajar dari dia. Dan sebenarnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu proses belajar bersama Tuhan, belajar mencontohin Tuhan, yang Tuhan inginkan itu ada di dalam acara kita berjemaat. Di dalam kita berjemaat, saudara. Di dalam kita berjemaat, karena di sini dikatakan. Nah, sekarang kita naik ke atas di ayat 1 dikatakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Dalam bahasa aslinya sebenarnya jika, katanya. Jika dalam Kristus ada nasihat, jika ada penghiburan kasih, jika ada persekutuan roh, dan kasih mesra dalam dan belas kasihan, maka itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, puji-pujian dan sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dinasihatkan supaya kita mencontoh Tuhan Yesus. Mencontoh Tuhan Yesus supaya kita ada kerendahan hati. Ada kerendahan hati. Tuhan itu loncat. Saya bilang tadi, kalau jadi dari menteri turun sampai jadi karyawan kelurahan, itu tangga yang diloncatin itu banyak itu, ya, banyak. Dari presiden ya, jadi menteri, ya, dari presiden jadi dirjen, loncatnya tinggi itu, ya, sulit untuk diterima. Tapi saudara, Anda tahu, Pencipta langit dan bumi yang maha tinggi turun jadi manusia saudara, dan dia tidak dilahirkan sebagai orang kaya, dilahirkan ditaruh di palungan, itu mengindikasikan kandang palungan. Wah, nggak tahu sudah sempat dibersihkan belum itu. Kalau belum, itu berarti lumayan juga, ya. Lumayan bau gitu. Dilahirkan bahkan tidak di rumah sakit bersalin, saudara. Rata-rata kita di sini lahir di tempat yang lumayan layak, ya. Ada yang lahir di taksi, ya. Lahir di becak, gitu. Lahir di mana? Tuhan Yesus lahir di kandang. Jarang kita temukan orang yang lahir di kandang. Kalau untuk zaman sekarang, jelek-jelek lahir di rumah sendiri. Di rumah. Ini di kandang, saudara. Sudah itu menjalani kehidupan. Kehidupan sebagai apa? Tukang kayu. Bukan pedagang. Bukan pemungut cukai gitu, karyawan pemerintah, bukan, tukang kayu itu jarang ada yang kaya. Kontraktor mungkin bisa kaya, tukang kayunya hitungan sehari berapa katanya. Waduh, demam aja gaji gak masuk, bener gak? Oh, udah sakit kan gak digaji gitu. Tuhan Yesus jadi tukang kayu, dia rendahkan sedemikian rupa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kadang-kadang bertanya kepada diri saya, apakah saya sudah cukup rendah hati? Apakah saya sudah cukup rendah hati? Pak Asau kasih tahu saya, orang bilang saya sombong. Saya bilang, ya, saya bisa pastikan yang bilang saya sombong itu jauh lebih sombong dari saya. Saya bisa pastikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang saya berpikir seperti Paulus, dia tanya kepada jemaat Korintus katanya, apa kekurangan saya dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain? Mengapa kalian boleh kurang hormat kepada saya? Seolah-olah dia bilang begitu. Apa kekurangan saya dibandingkan dengan rasul lain? Dibilang. Apa kekurangan yang saya berikan kepada kalian dibandingkan dengan rasul lain? Katanya. Sampai dia berkata demikian. Aku berkata seperti orang bodoh. Dibilang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu apakah gembala-gembala terkenal yang lain ada yang gedungnya seperti masjid yang di tol, yang di PRJ di situ, segala itu, Ya, apakah dia ada datang salamin jemaatnya satu-satu sebelum kebaktian mulai, masih ada waktu? Saudara yang saya kasih, makanya saya sering kali bertanya, apa saya sudah cukup rendah hati? Kalau kebaktian belum mulai, saya datangin jemaat, salamin. Kadang-kadang ada yang dua kali kena malah. Ya, ada yang bilang sudah dua kali salamnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malah jemaatnya tahu nggak apa? Ada yang kita datang salam pun sepertinya dia mau nggak mau gitu. Duduk bangun juga tidak, saudarin tangannya dingin begitu ya, begitu aja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang macam begini, dia bilang saya kurang apa, sombong sekali. Saya bilang, yang pasti dia pasti lebih sombong gitu. Ya. Dia sudah pasti lebih sombong. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang ya, orang itu pintar menilai orang lain. Pintar menilai orang lain. Nah, kalau saya gembala Anda, saya membawa berita baik untuk menyampaikan kepada Anda, jiwamu diselamatkan. Memperhatikan jiwamu, memimpin Anda supaya Anda jangan sampai disikat oleh iblis yang seperti singa. Tapi tidak ada rasa terima kasih gitu ya. Tidak ada merasa bahwa saya telah menyelamatkan Anda. Bukan mati di atas kayu salib, menyampaikan berita keselamatan yang benar kepada Anda. Tidak merasa bersyukur, berterima kasih. Malah cari-cari kesalahannya di mana sih? Mau bilang, repot juga katanya. Kalau 200-an orang tiap hari lihat kita salah di mana katanya. Ya saya bilang, sudahlah. Ya. Kita mau melayani Tuhan punya orang loh. Seperti apa yang tertulis di sini. Tidak ada kita mencari kepentingan diri kita sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam berjemaat, kata Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, baiklah kita masing-masing mengoreksi diri kita. Sudahkah saya mengesampingkan kepentingan diri saya? Sudahkah saya mencontoh Tuhan Yesus? Sudahkah? Mahasiswa, mana ada rektor kamu lihat sekolah Alkitab lain yang mau duduk makan sama-sama dengan mahasiswa, sama-sama sayurnya persis semuanya? Saya pernah sekolah Alkitab di banyak sekolah Alkitab, saudara, saya tahu. Supaya makan siang mahasiswa bisa rapi, saya sih bilang sama Stephen Andrew semua, saya bilang baiknya kita makan sama-sama mahasiswa supaya kita duduk di situ, mereka lihat dan kita bisa rapi, mereka juga bisa rapi. Ya masakannya enak tidak enak nggak apa-apa, kita terima saja. Toh cuman sepiring nasi. Ya. Apalah artinya itu sepiring nasi? Supaya bisa keadaannya bisa lebih tenang, lebih rapi. Bahkan kita merencanakan bagaimana setiap kali mahasiswa makan ada salah satu kita mewakili duduk di situ makan bersama dia. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang jadi jemaat orang tidak menilai dengan baik, gitu. Tidak melindungi dengan baik. Ini adalah akibat apa sebenarnya? Kalau saya bilang ini adalah karena dari hati yang tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih. Mungkin dia tidak mendengar khotbah dengan baik atau mungkin belum diselamatkan. Sehingga dia tidak merasa bahwa saya telah membawa Injil yang benar kembali ke Indonesia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu kami mau pulang dari Amerika, terjadi pergumulan luar biasa. Karena kalau dihitung-hitung dari segi enaknya segala macam, saya tidak usah kembali ke Indonesia. Sampai di Virginia sendiri saya ditahan oleh satu gereja Baptis, Chinese Baptist Church. Mereka tidak ada gembala orang Tionghoa. Mereka bilang, Pak Suhento, pianisnya itu orang Kelapa Gading, namanya Iron. Pak Suhento ngomong satu kata mau, kami semuanya akan rapat. Kita bikin surat pengangkatan dan kamu segera jadi warga negara Amerika. Saya bilang tidak, saya mau pulang ke Indonesia. Sampai di California ditahan, Sampai di Taiwan dibilang jangan pulang ke Indonesia. Sampai di Hong Kong terakhir. Gereja Hong Kong yang sudah belasan tahun, Gereja Kristen Indonesia Hong Kong. Kebetulan saya tiba di situ Rabu. Kemudian saya diundang khotbah. Khotbah pakai bahasa Indonesia karena semuanya mantan orang Indonesia. Ada yang sudah kaya-kaya di Hong Kong semuanya. Habis khotbah saya dibawa makan di hotel bintang 5. Mejanya ada 2 meter panjangnya. Semuanya makanan. Saya bilang, kamu gila sih bilang bagaimana cara makan ini? Pak Sulento dibilang, Bapak makan. Nah, dia bilang sepuas-puasnya. Habis makan dia bilang bagaimana tinggal di Hong Kong, gak usah pulang lagi. Kami sudah berdoa belasan tahun. Wah, saya bilang, enggak begitu. Saya mesti pulang ke Indonesia. Maksudnya gimana, Pak? Sudah ada kontrak dengan gereja besar di sana? Enggak ada kontrak sama sekali, saya bilang. Sama sekali enggak ada kontrak. Saya sampai ke Jakarta baru akan mulai. Mungkin beberapa orang. Ah, masa begitu? Wah, enggak percaya dia. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Banyak orang, kalau kita kurang mengasihi, kalau kita kurang melihat orang itu berkorban, kalau kita kurang melihat orang itu sudah merendahkan hati, kita tidak mengasihinya. Kadang-kadang kita melihat diri kita sendiri. Kita melihat diri kita. Saya juga berusaha untuk melihat Anda. Saya menghargai mereka yang datang dari jauh-jauh. Menempuh perjalanan yang jauh. Bapak Chung Kyun Chin yang sudah meninggal itu, saya bilang, berkali-kali saya ngomong dengan Simo semuanya, saya bilang, luar biasa dia. Dia berangkat naik kendaraan sebelum jam 6. Dari Bekasi sampai di sini sekitar jam 7. Wah, pengorbanannya luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang firman Tuhan di sini katakan katanya? Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan semua katanya. Mari katanya. Kalau begitu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia semuanya. Nah, biarlah semuanya sehati hanya dengan satu tujuan, supaya jemaat yang adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus makin hari makin baik. Semua orang berpikir, apa yang saya bisa berikan? John F. Kennedy ketika menjadi presiden, pidatonya yang paling masyhur yang tidak pernah dilupakan oleh orang Amerika, ada dia bilang, Bapak, hai rakyat Amerika, janganlah kamu bertanya apa yang dapat negara berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu. Dia berkata demikian. Dan orang Amerika tersentak semuanya. Sebelumnya mereka hanya berpikir, apa yang dapat negara berikan kepada saya? Apa keuntungan saya? Akhirnya mereka diajak untuk balik berpikir bahwa, coba kamu berpikir, apa yang dapat kamu berikan pada negaramu? Terlebih kita sebenarnya sudah menerima Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, Yesus Kristus mati di atas kayu salib menggantikan kita. Dan kemudian dia bangkit. Dia bangkit. Dan dia pulang ke sorga. Dia berkata kepada muridnya, percayalah kepadaku, karena aku pergi menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagi kita. Kita ini menantikan kedatangan Tuhan. Nah, sambil menantikan kedatangan Tuhan, kita berjemaat. Dan di dalam berjemaat inilah sebenarnya kita melatih. Melatih diri kita untuk rendah hati. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Untuk supaya kita sesama saudara di dalam Tuhan saling sapa menyapa satu dengan yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seharusnya kita akan terjadi satu persaudaraan yang sangat indah, sangat intim. Saya tahu pasti di antara jemaatnya Anda tidak dalam tiap minggu Anda tidak berhasil menyalami semua orang yang ada di ruangan ini. Tidak bisa dihindarkan terjadi juga pengelompokan yang paduan suara akrab dengan mereka sendiri. Ya, ada sebagian ibu-ibu akrab dengan dia sendiri, sebagian bapak-bapak akrab dia sendiri. Ya. Saudara, indahnya itu adalah kita sungguh-sungguh. Ya. Sediakan waktu hari Minggu untuk mengenal saudaramu yang lain. Bukan selesai kebaktian lalu buru-buru pulang. Sampai tangga itu mau orang jatuh karena saking semuanya mau buru-buru, semuanya masuk ke lorong yang sempit itu. Mengapa tidak tunggu lebih lama untuk salam dan mengenal yang lain sebenarnya? Dan saya sebenarnya kepingin supaya bisa menyalami semuanya. Kadang juga ada yang sudah pulang tidak salaman, padahal sudah dicegat di pintu. Ya mungkin dia tidak mau salam dengan saya, ya sudahlah. Apalah artinya itu? Kadang-kadang kita berpikir demikian. Ya kan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mengajar kita untuk berjemaat dengan baik. Mari, semua kita, tidak ada kecuali, kita koreksi diri apa tujuannya kita berjemaat ini. Hanya sekedar datang nyanyi-nyanyi, dengar pazuan nyanyi firman Tuhan, kemudian kita pulang? No. Ya, kita satu dengan yang lain lebih memperhatikan lagi. Berapa banyak kali saya mengajak Anda tanya nama orang di samping kiri, kanan, depan, belakang. Sudahkah engkau kenal semuanya atau belum? Inilah artinya berjemaat yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Firman Tuhan penuh dengan nasihat, penuh dengan kasih mesra, penuh dengan pengajaran untuk membuat kita lebih benar di hadapannya, lebih murni, lebih indah, bagaikan emas yang lebih murni, lebih murni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuat berjemaatnya kita lebih berarti lagi, lebih indah lagi. Saudara, kita tidak datang ke sini untuk mencari kesalahan orang, untuk melihat siapa lebih sombong di sini dan lain sebagainya. No. Anda salah dalam hal ini, saya katakan. Untuk hal ini lebih baik lihat hati sendiri. Bisa jadi Anda paling sombong di dalam ruangan ini. Bisa jadi. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu sungguh mengajar kami Tuhan, mengoreksi hati kami. Tuhan, biarlah kami semuanya, tiap-tiap diri kami, kami sungguh-sungguh tahu Engkau mau kami berjemaat, dan di dalam berjemaat inilah kami mempersiapkan diri untuk datang kepada-Mu Tuhan satu hari. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.